wa nuyassiruka lil yusra. Fadhakkir in nafa'ati dhikra. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita menyelesaikan pembahasan tentang ayat keberapa? Ayat ke-16. Berarti malam hari ini insyaAllah kita akan membahas ayat berikutnya, yaitu ayat ke-17. Masih ingat ayat ke-16 bunyinya apa? Bal tu'thirunal hayatad dunya. Namun kalian lebih mementingkan, lebih memilih, lebih memprioritaskan kehidupan dunia. Kemarin kita kasih beberapa contoh ya. Betul? Kira-kira kita masuk yang mana itu? Masih mentingin dunia atau sudah lupa dunia? Masih mentingin dunia? Ya kadang-kadang, Ustaz. Kadang-kadang. Karena itulah realitanya, maka kita perlu dapat nasihat agar kita punya skala prioritas bahwa akhirat itu harus diprioritaskan dibanding dunia. Masih ingat kemarin kenapa orang milih lebih milih dunia dibandingkan akhirat? Kenapa? Karena dunia itu kelihatan, akhirat belum kelihatan. Berarti kan berat atau tidak? Berat. Untuk mengalihkan pandangan dari sesuatu yang kelihatan menuju yang tidak kelihatan atau belum kelihatan itu berat. Panjenengan suruh milih. Dikasih duit 100 ribu, duitnya sudah ada 100 ribu. Atau 1 juta tapi seminggu lagi, milih yang mana? Milih yang mana? Singketon, Bo. Yang kelihatan. Karena yang 1 juta itu kan ya Iya mbok ora gitu kan? Susah untuk mengalihkan perhatian dari sesuatu yang terlihat menuju sesuatu yang belum terlihat. Maka nasihatnya ini harus kuat. Ya. Nasihatnya ini harus merubah pola pikir kita. Sehingga ayat selanjutnya adalah perbandingan. Mengajak kita untuk membandingkan antara kehidupan dunia yang sering menipu kita ini dengan kehidupan akhirat. Allah Azza wa Jalla berfirman, wal akhiratu khairu wa abqa. Dan kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih abadi. Itu ayatnya seperti itu. Kalau sudah kata lebih itu kan mestinya lebih dibanding gitu kan ya. Walaupun di sini enggak disebutkan dibanding apa. Tapi kalau kita baca ayat yang sebelumnya, bal tu'thirunal hayatad dunya, kalian lebih mementingkan kehidupan dunia, maka kita bisa memahami kelanjutan dari ayat yang ke-17 ini, kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal, maka kelanjutannya dibanding nopo kehidupan dunia. Kehidupan akhirat di sini itu maksudnya apa? Karena akhirat itu kan mencakup surga dan neraka. Yang dimaksud akhirat lebih baik dibandingkan dunia dan lebih kekal itu yang mana? Surga atau kehidupan akhirat secara umum? Surga. Ya kalau ada orang masuk ke akhirat kemudian masuknya ke neraka apa ya lebih baik. Makanya kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah ketika beliau menafsirkan ayat ini, wal akhiratu khairu wa abqa ay al jannah. Maksud dari akhirat di dalam ayat ini adalah surga. Allah Azza wa Jalla menjelaskan kepada kita bahwa surga itu lebih baik dibandingkan kehidupan dunia. Yakin? Yakin? Dari sisi apa? Bahwa surga itu lebih baik dibandingkan kehidupan dunia. Jawabannya dari semua sisi. Tapi kan contohnya apa? Ya. Satu, kita akan mencoba mengupas keunggulan surga dibandingkan apa? Dunia. Di hadapan saya tadi saya kumpul-kumpulin ada empat sisi. Ya, ada empat sisi. Dan bukan berarti keunggulannya surga dibandingkan dunia itu hanya terbatas dalam posisi. Ini cuma sampel saja. Yang pertama, dari sisi kesehatan. Apa yang pertama? Dari sisi kesehatan. Yang namanya orang hidup di dunia itu pasti kesehatannya fluktuatif. Kalau orang hidup di surga, kesehatannya pasti stabil. Itu perbedaan yang pertama. Dari sisi apa? Kesehatan. Kalau orang hidup di dunia, serajin apapun olahraganya, semaksimal apapun dia menjaga makanan yang masuk ke perutnya, secukup apapun istirahatnya, bisa dipastikan dia akan mengalami sakit. Coba tolong angkat tangan. Sing ora tau lara. Angkat tangan. Dari sekian banyak enggak ada. Enggak ada. termasuk si ngomong. Gak ada orang hidup di dunia itu sehat terus, gak ada. Saya tanya sama jenengan, kehidupan yang di dalamnya tercampur antara sakit dan sehat dengan kehidupan yang isinya cuma sehat tok, lebih baik mana? Sehat tok. Apa mungkin-mungkin kapan Ustaz di surga? Kalau sekarang gak mungkin. Yeah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika para penghuni surga sudah masuk ke dalam surga, yunadi munadin, maka ada suara yang memanggil para penghuni surga, innalakum antasihhu fala tasqamu abada. Wahai para penghuni surga, sungguh kalian akan sehat terus dan tidak akan pernah sakit. Sakit ringan Ustaz, walaupun sakit ringan. Apa sakit ringan? Panu. Ana wong surga panuan ya ora mungkin lah. Gak ada yang sakit sama sekali. Sekarang saya tanya, biasanya intensitas sakit seseorang itu dipengaruhi dengan usia. Biasanya nggih, maju tua ya penyakitnya tambah akeh gitu ya. Walaupun itu enggak mesti ya, cuman rata-rata seperti itu. Sehingga orang di surga itu usianya akan stabil. Usianya akan stabil. Enggak kayak kita kan di sini. Bientah Masya Allah kuat ya. Sekian wis demik-demik gitu ya. Bien ngangkat barbel bisa sampai 30 kilo. Siki anu jukut gelas siki bewis. Wis apa? Wis buyuter. Kalau penghuni surga enggak. Mulai dari postur tubuhnya dibikin oleh Allah seperti Nabi Adam alaihissalam. Itu postur tubuhnya. Usianya dibikin rata sekitar 30-an tahun. Postur tubuhnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Fakullu man yadkhulul jannata 'ala surati Adam." Setiap manusia yang masuk surga, posturnya akan dibikin seperti posturnya Nabi Adam. Seperti apa? Watuluhu sittuna dhira'a. Tingginya Nabi Adam itu adalah 60 hasta. Bintang? 60 hasta. Satu hasta itu seberapa? Dari mana hasta itu? Hasta itu dari siku sampai ujung jari. Hastanya siapa? Hastanya Nabi Adam. Ya. Ya, misalnya 1 meter ya. Ini kalau hastanya kita paling berapa? Ya, 1,5 meter. Misalnya nih ya, misalnya hasta itu 1 meter, berarti 60 hasta berarti 60 meter. Postur ideal. Ya. Bukan sekarang. Dulu ya. Karena memang semakin bertambahnya waktu itu, orang itu tambah pendek, tambah kecil. Saya enggak tahu nanti kalau menjelang kiamat kira-kira sepira orang ngerti aku. Ya, mudah-mudahan kita enggak ketemu kiamat ya. Itu adalah postur tubuhnya. Adapun umurnya, umurnya para penghuni surga stabil, kata Nabi SAW, yadkhulu ahlul jannatil jannata jurdan murdan mukahhalin abna'a thalathina aw thalathin wa thalathina sana. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, para penghuni surga ketika masuk surga itu tubuhnya mulus. Jadi jenengan sing akeh rambut iki ora samaras. Nanti di hari kiamat itu mulus tubuhnya. Kemudian di matanya ini sudah ada celaknya, asli, asli ora gawean. Ya. Yeah. Dan semuanya berusia 30 atau 33 tahun. Ketuan ya ora, keenomen ya ora. Sehingga ketika usia mereka stabil, maka kesehatan mereka pun juga stabil. Ini sisi yang pertama. Kenapa surga kehidupan di dalamnya lebih istimewa dibandingkan kehidupan di dunia? Yang kedua, kalau pertama tadi dari sisi apa? Kesehatan. Yang kedua, dari sisi kehidupan. Dari sisi kehidupan. Orang hidup di dunia itu pasti akan diakhiri dengan kematian. Sepanjang apapun usianya. Jadi kalau mau bicara panjang-panjangan, usia manusia di zaman dahulu dengan usia di manusia di zaman ini lebih panjang mana? Usia zaman dahulu. Ada yang usianya 1000 tahun. Itu pun mati. Apalagi 1000 tahun. Yang usianya 1000 tahun saja akan mati. Apalagi yang usianya 60-70 tahun. Itu di mana? Di dunia. Adapun kehidupan di surga, maka tidak akan pernah berakhir dengan kematian. Alias kehidupannya nopo? Abadi. Nah, sekarang pertanyaannya, antara kehidupan yang diakhiri dengan kematian dengan kehidupan abadi, lebih baik mana? Kehidupan abadi. Allah Azza wa Jalla menjelaskan sebuah kenyataan orang yang hidup di dunia dalam firman-Nya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Surat Ali Imran ayat 185. Dan kematian ini tidak bisa dipungkiri oleh siapapun yang hidup di dunia ini. Walaupun dia seorang ateis sekalipun. Kalau ateis itu enggak percaya apa? Tuhan. Mati percaya buatan? Orang ateis percaya mati enggak? Percaya, karena dia ngelihat. Sesuatu yang tidak bisa diingkari oleh siapapun di muka bumi. Kematian. Itulah ciri khasnya kehidupan di mana? Di dunia. Adapun kehidupan di akhirat atau di surga, maka ciri khasnya adalah abadi. Kenapa? Karena nanti setelah penghuni surga masuk ke dalam surga, dan penghuni neraka abadi sudah masuk ke dalam neraka, maka kematian akan dimatikan. Apa? Kematian akan dimatikan. Alias mati, wis mati. Artinya apa? Artinya sudah gak ada kematian. Diresapa gue, Ustaz? Kata Rasul SAW. Kata Rasul SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bil mauti kahai'ati kabshin amlah." Di hari kiamat nanti akan didatangkan kematian oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kambing yang berbulu hitam dan putih. Jadi oleh Allah Azza wa Jalla mati itu disulap bentuknya jadi apa? Kambing. Kemudian kambing itu diletakkan oleh Allah di sebuah tempat yang bisa terlihat oleh penghuni surga dan bisa terlihat oleh penghuni neraka. Sekarang saya akan cerita dialog Allah dengan penghuni surga saja. Walaupun hadisnya lengkap, dialog antara penghuni surga dan penghuni neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman atau dipanggil penghuni surga, ya ahlal jannah, wahai para penghuni surga. Begitu dapat panggilan seperti itu, maka mereka pun menengok ke suara tersebut. Dan saat mereka menengok, diceritakan dalam riwayat yang lain, yaitu disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad dan nyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim, Imam Ibn Hibban dan Syekh Al-Albani, perasaannya penghuni surga ketika dipanggil oleh Allah Azza wa Jal, yattali'una khaifina wajilina an yukhraju. Ketika mereka dipanggil itu muncul perasaan khawatir, perasaan cemas. Jangan-jangan kami dipanggil mau dikeluarin dari surga. Ada perasaan takut. Karena ketika mereka merasakan kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga, masih terselip sebuah perasaan, ini nikmatnya kira-kira sampai kapan? Karena mereka masih memikirkan suasana seperti dahulu ketika di dunia. Jangan-jangan anak pensiune kan? Ya. Maka ketika mereka dipanggil, mereka pun menengok dalam perasaan khawatir, cemas, jangan-jangan mau dikeluarin dari surga. Jangan-jangan sudah selesai kenikmatan yang kami rasakan. Ketika mereka semuanya sudah menengok, ditanya, hal ta'rifuna hadha? Kalian tahu enggak ini apa? Ini apa? Walaupun bentuknya kambing, gak ada yang jawab, wedus itu gak ada. Mereka semuanya mengatakan, na'am hadzal maut. Ya, kami tahu itu adalah kematian. Jadi gak ada yang jawabnya, wedus gembel, apa-apa, gak ada. Semuanya itu jawabnya, tahu itu adalah kematian. Kemudian setelah semuanya melihat, diceritakan dalam hadis ini, yudbah. Yudbah itu artinya disembelih. Setelah seluruh pandangan mata penghuni surga dan penghuni neraka tertuju kepada kematian tersebut, kematian yang sudah Allah rubah bentuknya dalam bentuk seekor domba, disembelih oleh Allah Azza wa Jalla. Berarti kematian sudah nopo? Mati. Setelah selesai proses penyembelihan kematian tersebut, penghuni surga dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla, ya ahlal jannah khuludun wala maut. Wahai para penghuni surga, setelah hari ini yang ada adalah keabadian dan tidak ada lagi kematian. Maka perasaan cemas-cemas tadi hilang atau tidak? Hilang. Maka di dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga, fayazdadu ahlul jannati farahan ila farahihim. Maka penghuni surga saat itu yang sudah senang sebelumnya, begitu melihat kematian sudah mati, tambah nopo? Senang. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke surga. Ini sisi yang kedua. Yang pertama apa? Kesehatan. Yang dua, kehidupan. Yang ketiga, dari sisi kenikmatan. Dari sisi nopo? Kenikmatan. kenikmatan yang ada di dunia teramat sedikit dibandingkan kenikmatan yang ada di akhirat, di surga. Kenikmatan yang ada di nopo? Di dunia. Jauh lebih sedikit dibandingkan kenikmatan yang ada di surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini hasan sahih, memberikan perumpamaan perbedaan antara kenikmatan dunia dengan kenikmatan akhirat. Kata beliau, mad dunya fil akhirati illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi falyanzur bimadha yarji'. Perbandingan antara kenikmatan dunia dengan kenikmatan di akhirat itu seperti ketika kalian pergi ke tengah lautan, lalu kalian celupkan ujung jarinya ke laut. Kalian lihat berapa tetes saat jari kalian, kalian angkat yang menetes dari air laut yang menempel di jari kalian tersebut. Pinten tetes? Apa perlu dipraktekakan? Jari dicemplungin. Anggap aja ini banyu, banyu laut. Ya. Kita celupkan kayak gini, kemudian kita apa? Angkat. Dua setengah. Adapun kenikmatan yang ada di surga, seberapa? Seluas lautan. Yang cuma berapa tetes tadi itu, itulah kenikmatan yang ada di dunia. Kira-kira jenengan kebagian berapa tetes? Hah? Berapa tetes? 0,00000 tetes. Ya. Makanya kalau suruh milih antara kehidupan dunia dengan surga, orang yang berakal, orang yang berpikir, orang yang beriman, dia akan memilih kehidupan di mana? Surga. Karena jauh lebih nikmat. Ini yang keberapa ini? Yang ketiga. Yang keempat, dari sisi kebahagiaan. Dari sisi apa? Kebahagiaan. Kebahagiaan di surga itu sempurna. Sedangkan kebahagiaan di dunia itu tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Kenapa? Ada batasnya. Bagus. Ada yang lain? Karena kebahagiaan di dunia itu pasti akan diselipi, akan disisipi dengan kesedihan. Akan disisipi dengan kegelisahan. Akan disisipi dengan kegundah gulanaan. Kegalauan. Angkat tangan yang gak pernah sedih. Semua dari kita pernah sedih. Ustaz, itu loh Ustaz, orang kaya kayaknya gak pernah sedih. Lombo. Panjenengan tahu? Antara yang punya supermall, Ownernya supermall, pemiliknya supermall, dengan satpamnya supermall, itu kira-kira bengi gue sing luwi angler turune sing sapa? Satpame apa ownernya? Apa panjenengan enggak pernah berusaha untuk mencerna orang yang punya supermall itu ya, apa kira-kira turune penak, bisa ngeleder. Kalau kita bekerja di sebuah kayak tadi supermall, ketika kita pulang, apa kita masih mikirkan? Enggak, wis. Waktunya apa? Langsung. Sekarang mereka yang punya yang ownernya, yang punya semua barang-barang yang ada di situ. Apa ya kira-kira kalau mereka pulang ke rumah terus wis kelalen karo supermall? Enggak. Kita yang ngontrak di perumahan sama yang punya perumahan. Ya. Kita yang ngontrak di perumahan sama yang punya perumahan. Belum tentu yang punya perumahan itu lebih bahagia dibandingkan kita yang ngontrak. Belum tentu. Walaupun juga belum tentu kita lebih bahagia. Jadi jangan terlalu pede juga. Belum tentu. Ya. Adapun di surga enggak ada. Yang ada hanyalah kebahagiaan yang sempurna. Enggak ada kesedihan sedikit pun. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa inna lakum an tan'amu fala tab'asu abada. Sungguh kalian ketika sudah masuk ke dalam surga, kalian akan bahagia terus, tidak akan pernah merasa sedih sedikit pun. Wah, berarti lebih bahagia di mana? Surga dibandingkan di dunia. Wah, kalau kayak itu berarti kita enggak usah mikirin dunia, Ustaz. Mikirin atau tidak? Mikirin, karena sekarang kita lagi di dunia. Ya. Jadi bukan berarti ketika kita dengar hadis ini, beberapa keistimewaan surga tadi, kemudian kita lantas enggak peduli sama sekali dengan dunia. Bukan. Allah Azza wa Jalla berpesan, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan jatahmu di dunia. Allah sampaikan itu dalam surat Al-Qasas ayat 77. Akan tetapi ketika kita nyari dunia itu untuk apa? Kita nyari dunia itu bukan untuk dunia, tapi kita nyari dunia untuk bekal kita menghadap kepada Allah di akhirat. Itu bedanya. Kita cari dunia, kita bekerja supaya kita enggak jadi beban orang lain. Kita cari duit di dunia supaya setelah ada cukup untuk kehidupan kita di dunia, buat makan kita, buat minum kita, buat pakaian kita, ada sisanya kita gunakan untuk beramal. Ada seorang saudagar besar, tapi juga ahli ibadah. Namanya Imam Ibnul Mubarak. Sinten? Imam Ibnul Mubarak. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika menyebutkan biografinya, jumi'a fihi jami'u khisalul khair. Orang ini seluruh pintu ibadah beliau masuki. Salatnya keren, puasanya keren, jihadnya keren, infaknya keren. Semuanya pintu ibadah beliau lakukan. Beliau pernah menghajikan orang sekampung. Wong sedesa dihajikan semua sama dia. Bayar ora gratis. Bukan karena dia punya travel nyari apa namanya? Nyari calon, bukan. Orang satu kampung dihajikan semua. Kaya, super kaya. Pernah ada seorang tanya kepada beliau, "Wahai Imam, ketika kamu ngisi pengajian sering anjurkan kami untuk zuhud, zuhud, zuhud. Tapi kita perhatikan kamu bisnis, gimana? Mana zuhudnya?" Ya. Antara yang kamu ajarkan dengan yang kamu praktekkan, menurut kami tidak nopo? Tidak matching. Tidak sesuai. Apa kata beliau? Ya Aba Ali, wahai fulan, innama af'alu dhali asuna wajhi wa ukrima irdi. Aku berbisnis itu untuk menjaga kehormatanku. Supaya tidak jadi nopo? Pengemis. Wa astainu bihi ala ta'ati rabbi. Dan aku berbisnis ini supaya harta yang aku miliki bisa membantuku untuk beribadah kepada Allah SWT. Berarti boleh enggak jadi orang kaya? Boleh. La ba'sa bil ghina limanittaqa. Boleh jadi orang kaya seandainya diiringi dengan takwa. Berarti milih pundi? Sugih napa takwa? Nek isa ya sugih sing takwa. Nek ora bisa ya takwa. Ya. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita semuanya ketakwaan. Dan semoga Allah masukkan kita ke surganya. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan ayat-ayat berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Menutup segala kurangnya kita tutup dengan membaca. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.